Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qayyumus samawati wal ardin. Wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati ala khalqihi ajmain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan Adawatu Syarti Al-Jazimah pada halaman 86 di poin yang ke-10, membahas ma asyartiyah. Qala Syari rahmatullahi alaihi, ma ismu syartin jazimun. Ma adalah isim syarat yang jazimun, yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Jazimun li fi'laini. Wa hiya li ghairi al-aqili. Dan ma ini digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Seperti halnya mahma. Dan penggunaan daripada ma asyartiyah itu persis seperti man. Hanya saja man itu untuk sesuatu yang berakal dan ma untuk sesuatu yang tidak berakal. Oleh karenanya beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, wa i'rabuha ka i'rabi man. I'rab daripada ma asyartiyah itu serupa dengan i'rab man, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu. Kalau man itu kadangkala bisa menjadi mubtada dalam kondisi rafa'nya mubtada. Itu jika yang pertama fi'il syaratnya adalah fi'il yang lazim. Kemudian yang kedua fi'il syaratnya adalah termasuk daripada nawasih. Yang ketiga fi'il syaratnya adalah fi'il yang muta'addi, namun ma'mulnya itu mengenai sesuatu yang ajnabi, yang tidak kembali kepada man. Bisa pula dalam kondisi nasab maf'ulun bihi, jika fi'il syaratnya adalah fi'il yang muta'addi dan ma'mulnya itu kembali kepada makna yang terkandung di dalam man. Seperti contohnya untuk yang ma asyartiyah, beliau menyebutkan nahwu ma taqra yufidka. Ma taqra yufidka. Maka ma di sini adalah ismu syartin jazimun li fi'laini mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bihi muqaddam li fi'li taqra, ya, untuk fi'il taqra. Ma taqra yufidka. Maka taqra dalam konteks ini adalah fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Fa 'alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Wal ma'mul huna, ya, Wal ma'mul huna mana? Ma. Jadi ma'mulnya itu adalah ma. Maf'ulun bihi yang muqaddam. Naam. Sedangkan taqra dalam kondisi apa di sini? Jumlahnya la mahalla laha minal i'rab. Karena dia adalah jumlah ibtidaiyah. Jumlah yang mengawali suatu konteks. Karena ma di sini statusnya sebagai ma'mul atau maf'ulun bihi, maka taqra statusnya jumlahnya la mahala laha minal i'rab liannaha jumlatun ibtidaiyatun. Kemudian yufidka yufid fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Kaf huna tomirun barisun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Wal fa'il fi yufid huna mada tomirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Huwa ya'udu ila ma. Ma taqra yufidka. Sedangkan yufidka jawabu syarti itu adalah la mahala lahu minal i'rab. Wa minhu qawluhu ta'ala ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Syahidnya ma ismu syartin jazimun yang jazimun li fi'laini yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Di sini apa saja? Nansah dan na'ti. Nansah dan na'ti. Nansah itu adalah fi'lu syartin dan na'ti adalah jawabu syartin. Jadi ma ya fil ayah ismu syartin jazimun li fi'laini huna mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Jadi ma di sini dalam kondisi nasabnya maf'ulun bihi untuk fi'il lama nansah. Nansah fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nah nahnu. Sedangkan na'ti huna fi'lun mudhari'un jawabu syartin majzumun wa alamatu jasmihi hatfu harfil illah wa huwa al-ya li'annahu mu'talul akhir. Na'am. Wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nah nahnu. Naam. Maka beliau mengatakan fama ismu syartin jazimun mabniyun ala sukun. Ma adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari yang mabni dengan sukun. Fi mahalli nasbin dalam kondisi nasab karena dia sebagai maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbi maf'ulin muqaddamin. Jadi apa-apa saja yang kami nasakh daripada ayat ya atau kami hapus, maka kami akan menggantikan suatu ayat yang lebih baik daripadanya atau yang serupa dengannya. Jadi ma di sini dalam kondisi nasab maf'ulin bihi muqaddam li nangsah. Maf'ulun untuk apa? Maf'ulun bihi untuk fi'il dan nansah. Wa nansah fi'lu asyarti. Fi'lun mudhari'un fi'lu syarti. Ya majzumun. Na'ti jawabu syarti majzumun. Wa alamatu jasmihi mada hatfu harfin illa. Ay bihatfi harfin illa wa huwa al-ya. Naam. Jadi singkatnya bahwasannya ma ini sama i'rabnya seperti man, tergantung kondisinya dia di depan itu statusnya sebagai apa. Kalau dari contoh yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafidzahullah taala, maka ma di sini sebagai maf'ulun bihi muqaddam dan ma penggunaannya ialah untuk sesuatu yang tidak berakal. Naam. Kemudian yang ke-11, haitsuma. Haitsuma ismu syartin jazimun wattisaluha bima azzaidati syartun fi jazmiha. Kemudian yang ke-11 adalah haitsuma, ialah isim syarat yang menjazmkan dan bersambungnya dia dengan ma'azza'idah itu merupakan syarat amalan dia untuk menjazmkan fi'il mudhari. Wa hiya fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyati al-makaniyah. Dan haitsuma itu dalam kondisi nasab statusnya sebagai dorof makan. Seperti misalkan nahwu haitsuma tajid shodiqan wafiyan tajid kanzan thaminan. Haitsuma tajid shodiqan wafiyan tajid kanzan thaminan. Dimanapun kamu mendapati seorang teman yang jujur dan amanah, maka engkau telah mendapatkan harta yang sangat berharga. Di sini syahidnya adalah haitsuma ismu syartin jazimun, menjazmkan dua fi'il mudhari. Tajid yang pertama dan tajid yang kedua. Maka tajid yang pertama haitsuma tajid, tajid fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as sukun wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu an anta. Na'am. Wa haitsuma fi mahali madha, haitsuma ismu syartin jazimun, ya, haitsu mabniyun ala ad-dham wal ma, huna madha zaidatun i'roban muakkidun lima'nan. Jadi ma zaidatun i'roban muakkidun lima'nan. Wa haitsuma fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah al makaniyah. Jadi haitsuma tajid shodiqan wa fiyan tajid kanzan thaminan. Haitsuma haitsu ismu syartin jazimun mabniyun ala ad-dham, ya, fi mahalli nasbi, fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah al makaniyah wal ma huna zaidatun i'roban muakkidatun li makna. Naam. Kemudian tajid fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Shodiqan huna maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa fiyan sifatun li shodiqan mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Tajid huna fi'lun mudhari'un jawabu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Kanzan maf'ulun bihi man mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Thaminan huna sifali kanzan mansub. Naam. Qala ta'ala wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fa haitsu ma ismu syartin jazimun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbi khabari kana. Haitsu ma di dalam ayat haitsu ismu syartin jazim mabni ala dhamm, karena yang dianggap adalah haitsu mabni ala ad-dhamm dalam kondisi nasab, tapi nasabnya di sini dikatakan sebagai nasab khobar ka kana. Ini jika kita takdirkan kananya adalah kana naqisah. Kana naqisah itu adalah kana yang butuh khobar. Kemarin sudah kita jelaskan kalau kana itu kadangkala bisa bermakna kana naqisah, kadangkala bisa bermakna tamah. Tamah itu berarti tidak butuh mansubnya, cuma butuh marfu'nya saja. Tamah artinya sempurna, tidak butuh mansubnya, hanya butuh marfu'. Kana bermakna asya'an awil amr. Jadi isim kananya itu adalah sya'an atau amr. Kemudian kana, kana za'idah. Naam. Nah di sini kalau kita takdirkan kananya adalah kana naqisah, maka haitsu itu dalam kondisi nasab khobar ka kana naqisah. Di dalam firman Allah kuntum. Tapi kalau kita takdirkan bahwasanya kananya adalah kana tamah, ya, maka di sini haitsu itu dalam kondisi apa? Nasbin ala dzarfiyah al makaniyah, dia muta'alliqun bi fawallu. Naam. Fawallu atau kuntum. Fa haitsu ma ismu syartin jazimun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi khabari kana. Wa ma ay ma fi haitsuma zaidatun i'raban muakkidatun muakkidatu ma'nan. Naam. Zaidatun i'raban muakkidatu ma'nan. Naam. Kuntum kana fi'lun madhin naqisun. Ini kalau kita jadikan kananya adalah kana naqisah, maka fi'lun madhin naqisun mabniun ala madahuna as-sukun, karena yang dianggap kuntum. Kuntum berarti mabni ala mada ala sukun. Kuntum litisalihi bita'i al fa'il. Jadi kuntum fi'lun madhin naqisun mabniun ala as-sukun litisalihi bita'i al-fa'il fi mahalli jazmin, ay fi mahalli jazmi fi'li syarti. Karena dia itu fi'il madhi kuntum, ya, maka dia tidak memiliki alamat jazm, karena fi'il madhi itu bukan fi'il yang mu'rab, tapi fi'il yang mabni. Tapi kondisinya dia adalah kondisi jazm dari fi'il syarat. Naam. Jadi kuntum, ya, kuntum fi'il madhinya di sini dalam kondisi jazm fi'il syarat. Wata ismuha eta tomirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli mada raf'i ismi ka kana. Jadi dia dalam kondisi rafa'nya isim kana dari kuntum. Naam. Sedangkan al-mimu alamatu al-jam'i. Kemudian fawallu. Fawallu ini nanti, ya, pembahasan mengenai jumlah yang menjadi jawabu syarti, di mana dia itu fiilnya bukan fiil mudhari, selain daripada fiil mudhari yang tidak saleh, yakni yang tidak pantas untuk dijadikan jawabu syarti, maka wajib iktironuhu bil fa, wajib didahului dengan fa. Kalau ada jawabu syarat dia itu bukan dari fi'il mudhari, yakni fi'il-fi'il ataupun apapun yang menggantikan fi'il, yang itu tidak bisa dijadikan sebagai jawabu syarat, maka wajib digandengkan dengan apa? Fa. Seperti wallu. Wallu itu adalah fi'il amr. Itu fi'il tolabi. Fi'il tolabi tidak layak untuk jadi jawabu syarat. Wallu itu fi'il apa? Amr. Ya. Jadi dia fi'il talabi yang tidak layak jadi jawabu syarat, maka wajib digandingkan dengan fa. Ya. Iktironuhu bil fa. Maka fa di sini waqiatun fi jawabi syarti. Al fa fi fawallu al fa waqiatun fi jawabi asyarti. Wallu fi'lu amrin mabniyun ala madha? Fi'lu amri fi'lu amrin wallu ala hadfi An-nun litisolihi biwawi al-jama'ah. Naam. Wa fa'iluhu huna mada? Wawu al-jama'ah. Wawu al-jama'ah huna tomirun barizun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'i al-fa'ili takdiruhu antum. Naam. Sedangkan jumlah fawallu wujuhakum, ya, al-jumlatu fi mahalli jasmi jawabi asyarti. Kalau jawabu syarti itu digandengkan dengan fa, ya, jawab syarti digandengkan dengan fa, maka kita katakan jumlahnya itu fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmi jawab syarti. Tapi kalau jumlah jawab syarti itu tidak digandengkan dengan fa, para ulama mengatakan jumlah ini tidak memiliki mahal di dalam i'rab. Naam. Jadi memiliki mahal di dalam i'rab kalau dia itu digandengkan dengan fa sebelumnya, yakni sesuatu yang bukan fi'il mudhari, sesuatu yang tidak layak untuk dijadikan jawabu syarti. Naam. Insyaallah akan dibahas ya pada penjelasan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi selanjutnya. Qauluhu wa yusamma al-awwalu syartan. Perkataan siapa ini? Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan, sebagaimana nasnya di dalam halaman 83. Ya. Jadi beliau memberikan contoh jumlah yang kemasukan ada watu syarti, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya ya, jumlah fi'il yang pertama itu adalah disebut dengan fi'il syarat. Wa yusamma al-awwalu syartan, yang pertama disebut dengan fi'il syarat, wa tsani jawaban wa jazaan, yang kedua itu disebut dengan jawabu asyarat. Qauluhu wa yusamma al-awwalu syartan, ay wa yusamma al-awwalu min al-fi'laini al-majzumaini bi ahadin au bi ahadi hadhil adawati syartan. Maksudnya ialah yang pertama dari dua fi'il mudhari yang majzum dengan salah satu daripada adatu syarat yang kita sebutkan yang 11 tadi, itu disebut dengan apa? Fi'il syarat. Disebut dengan syarat. Li ta'likil hukmi alaihi. Kenapa disebut dengan syarat? Karena dia mempersyaratkan sesuatu jawab, jaza, balasan yang ada pada konteks setelahnya. Jadi konteks setelahnya itu tidak ada kalau syaratnya itu tidak didatangkan. Maka syarat ini adalah suatu syarat yang mutlak kalau kita ingin memperoleh jawaban dari jawabu syarat. Ya, misalkan in tajtahid tanjah. Tajtahid maka disebut dengan fi'il syarat. Tanjah disebut dengan jawabu syarat. Tanjah artinya adalah sukses. Maka jika kita ingin sukses harus syaratnya apa? Tajtahid. Nah, maka disebut dengan apa? Syarat. Karena dia adalah syarat untuk kita memperoleh jawabu syarat. Wa kaunihi syarton li tahakkuki tsani. Naam, disebut dengan syarat karena dia itu adalah suatu syarat yang mutlak untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan konteks yang kedua di dalam jawabu syarat. Qauluhu wa tsani jawaban wa jazaan. Dan yang kedua, jumlah yang kedua, yusamma al-fi'lu al-thani jawab syarti, fi'il yang kedua dari dua fi'il mudhari yang majzum disebut dengan jawab syarti. Kenapa? Li'annahu mutarattibun ala syarti. Karena dia itu adalah sesuatu yang menjadi konsekuensi daripada syarat yang disebutkan sebelumnya, seperti in tajtahid tanjah. Maka tanjah ini merupakan konsekuensi jika kalian berijtihad. Ya. Maka in tajtahid tanjah. Tanjah merupakan konsekuensi atau balasan atau jaza ketika kita berijtihad. Naam. Kama yatarattabu al-jawabu ala su'ali, sebagaimana jawaban itu juga merupakan konsekuensi daripada soal. Ya, misalkan kalau kamu ditanya siapa namamu? Ismi Muhammad. Maka ismi Muhammad ini jawaban. Jawaban, ya tidak? Jawaban. Itu konsekuensi dari apa? Dari soal, dari pertanyaan sebelumnya. Maka tidak ada jawaban kecuali ada soal. Sebagaimana tidak ada jawabu syarat kecuali ada fi'il syarat. Naam. Wa jaza'an li'anna madmunahu jaza'un limadmuni asyarti. Disebut dengan jaza'an, balasan, karena secara umum konteks yang terkandung di dalam jawabu syarat itu merupakan balasan dari madmun al-kalam, konteks perkataan di dalam fi'il syarat. Naam, insyaallah ini mafhum.